aku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu. Aku hilang beribu dosa tak terjadi mewarnai. Seperti kemahaanmu, diri yang hina berlumur noda hanya bersimpuh memohon belas kasihmu. Beribu dosa tak terjadi mewarnai. Allah terangilah hidupku dengan sinarmu.